Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Ahadits Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-473. Qala al-muallif al-Imam al-Bukhari wa rahimahullahu taala babut taskini an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yassiru wa la tu'assiru wa sakkinu wa la tunaffiru. Berkata al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babut taskin, hai bab yang memerintahkan kita untuk memiliki sifat sakinah, dari kata-kata sakinah, tenang, dan membuat ketenangan. Hai, maknanya adalah luzumus sakinati wa tuma'nina fil umuri wa adami at-taish wal ajalah, untuk seseorang itu menetapi sifat sakinah, sifat tenang pada dirinya pada setiap perkara. Wa adami at-taish wal ajalah, dan tentunya juga dengan menghindari atau menjauhi sifat kebalikannya, yaitu tidak at-taish, tidak gegabah, tidak sembrono, naam, dan juga tidak terburu-buru. Maka di dalam bab ini al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala ingin menyampaikan kepada kita semua, naam, tentang dakwatun nasi ila sakinah, ajakan kepada manusia kepada sifat sakinah, naam, ketenangan. Fa yakunul insanu bi nafsi min ahli sakinah wa yakunu minad du'ati ila sakinah, sehingga keberadaan manusia itu pada dirinya sendiri dia memiliki sifat tenang, naam, dan juga dia termasuk dari da'i, orang yang bisa mengajak manusia itu berada di atas sifat as-sakinah, ay ketenangan, tidak terburu-buru, tidak, naam, sembrono, tidak gegabah di dalam bersikap di dalam semua perkara, baik perkara yang berkaitan dengan urusan dunia maupun terlebih urusan akhirat, sehingga seseorang itu bisa memiliki sifat teliti, hati-hati, naam, tidak gegabah, karena itu akan menguntungkan dirinya sendiri dan tidak menjerumuskan dirinya ke dalam kehancuran. Di sini beliau membawakan sebuah hadis an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yassiru wa la tu'assiru wa sakkinu wa la tunaffiru. Yassiru dari kata yusrun, yassiru ay permudahlah, buatlah urusan itu menjadi mudah. Wa la tu'assiru, dan janganlah kalian mempersulit, membuat perkara itu menjadi susah. Wasakinu wala tunafiru, wasakinu, dan tenanglah, ilzamus sakinah, buatlah manusia itu menjadi tenang. Wala tunafiru, dan janganlah kalian membuat manusia itu menjadi lari. Apa maksudnya? Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada dua perkara, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di dalam hadis ini melarang dari dua perkara, yaitu perkara yang bertolak belakang dengan dua perkara yang pertama. Naam, maka hendaknya seorang itu yasiru, memberikan kemudahan bagi manusia, terlebih ketika di dalam berdakwah mengajak manusia. Wala tu'assiru, jangan sampai dia membuat kesulitan. Naam fa fihi tanbihu 'ala ad-da'i an yatabassar bi ahwalin nas wal mad'uin wa bima yukhatibuhum. Dan di dalamnya terdapat tanbih, hendaknya seorang dai itu memiliki ilmu, mencari tahu naam tentang bagaimana keadaan-keadaan manusia dan orang-orang yang akan dia dakwai. Naam, bagaimana keadaan mereka, bagaimana kondisi mereka, sehingga ketika mereka paham bagaimana kondisi manusia yang akan dia dakwai, yang akan disampaikan ilmu kepada mereka, para mad'uin, maka dia akan paham juga tentunya dengan apa dia akan menyampaikan atau dengan apa dia akan mengajak bicara kepada manusia tersebut. Sehingga manusia bisa dengan mudah menerima dakwah, menerima ajakan untuk masuk Islam atau ajakan untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman salaful ummah, sehingga dia bisa mengajak manusia kembali kepada al-haq. Naam, wa 'ala ad-da'i ay yakuna muyassiran la mu'assiran wa musakkinan la munaffira. Hendaknya seorang dai, seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang meniti jejak Nabi dan Rasul di dalam mengajak manusia ke dalam kebaikan, itu hendaknya menjadi orang yang muyassir, selalu memberi kemudahan, tidak membuat kesulitan, dan menjadikan manusia itu tenang di dalam agama Islam, tenang, sakinah ketika dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, merasa tenang ketika dia meninggalkan kemaksiatan, la kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang yang menjadi manusia itu lari dari dakwah. Akan tapi tentunya ini semua walakin fi hududis syara', ini semua tentunya adalah tetap dalam batasan-batasan syariat. Batasan syariat bukan maknanya memberikan kemudahan naam kepada manusia itu sesuai dengan hawa nafsunya. Dia mengizinkan manusia boleh melakukan ini dan itu. Naam, membiarkan manusia melakukan perkara ini dan itu, tapi ternyata melanggar batasan-batasan syariat. Bukan ini yang dimaksudkan. Naam, fayabahas an asbabi taysir syar'i wa tanfir syar'i hatta yahsulat tamkin asyar'i. Maksudnya, seorang dai, orang yang mau mengajak manusia kepada kebaikan, hendaknya dia mempelajari apa sih sebab-sebab yang bisa menjadikan manusia itu mudah menerima al-haq. Apa sih sebab-sebab yang bisa menyebabkan manusia lari dari dakwah. Naam, di antaranya adalah mempelajari tentang bagaimana Nabi SAW berdakwah, akhlak Nabi SAW di dalam mengajak manusia ke dalam kejalan kebenaran, apa yang kemudahan yang ditempuh oleh Nabi SAW, dan juga mempelajari tentang perkara sebaliknya, yang mana itu bisa membuat manusia lari dari dakwah, menjauh dari agama Islam. Tentunya itu harus dihindari dan dijauhi, hatta ya sholat tamkin asyari, sehingga manusia bisa merasa tenang, merasa nyaman, dan merasa aman ketika dia masuk ke dalam agama Islam, dan ketika dia kembali kepada sunnah, mempelajari agama Islam sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Inilah makna dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang perintah beliau kepada kita semua untuk melakukan dua perkara dan menjauhi dua perkara yang sebaliknya. Kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullah. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, dalal haditsu ala anna at-taysir ala an-nasi fi hududi syar'i matlabun fi hududi syara' matlabun syar'i la ghina anhu abadan wa anna as-sakinata wa tu'adah min akhlaqil mu'minin bi khilafi at-taysy wal mughamarah fa innaha min sifatil fasiqin. Hadis ini yaitu hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala menunjukkan bahwasannya at-taysir 'alan nas, memberikan kemudahan kepada manusia, memberikan enam kelancaran kepada di dalam urusan orang-orang yang sedang kita dakwai, fi hududi syara', sesuai dengan batasan-batasan syariat. Ini adalah matlabun syar'i, yang dituntut di dalam syariat. yang dituntut di dalam agama Islam, yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, untuk kita sebagai seorang dai memberikan kemudahan kepada manusia. Tentunya dimulai dengan sikap kita, akhlak kita diperbaiki, mengajak manusia dengan kelemah lembutan sesuai dengan batasan syariat. Ini yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, memberikan kemudahan sesuai dengan batasan syar'. La ghina anhu abadan, tidak akan mungkin terlepas darinya. Karena ketika sebaliknya seorang dai mempersulit urusan manusia, mungkin dengan sikapnya yang kasar atau dia suka menzalimi orang lain, baik disengaja atau tidak, tentunya manusia akan lari darinya. Manusia akan lari dari dakwatul haq, dakwah yang benar. Qala wa anna as-sakinata wa tu'adah min akhlaqil mu'minin. Dan hadis ini pula menunjukkan bahwasanya as-sakinah, ketenangan, wa tu'adah, bisa diartikan waspada atau pelan-pelan, sifat tenang dan tidak terburu-buru, ini termasuk dari akhlaknya kaum mukminin. Bi khilafit taish wal mughamarah, berbeda dengan sifat at-taish yang bisa diartikan dengan sifat sembrono, dalam tergesa-gesa, terburu-buru, gegabah atau ceroboh. Wal mughamarah, dan sifat mughamarah, yaitu ramyun nafs fil makhatir wasyada'id, yaitu menyulitkan diri atau membahayakan diri sendiri, melakukan tindakan-tindakan yang tidak dipikirkan akibatnya, atau dia mencari jalan-jalan yang sulit padahal bisa dipermudah tapi dia buat sulit. Maka sifat-sifat yang demikian, fa innaha min sifatil fasiqin, ini adalah sifatnya orang-orang fasik. Naam, berbeda dengan sifat kaum mukminin tadi, akhlak mulia yang ada pada mereka itu adalah sifat tenang, hati-hati dan waspada serta tidak terburu-buru. Qala kama dalal haditsu ala anna minal hikmati fid da'wati ilal Islam wa kamihi ta'lifun nas. La siyama man kana ahduhum bid dukhuli fil Islami qariba wa man ahduhum fil intiqali anil ma'syiati ila ta'ati qariban kadzalik. Sebagaimana hadis ini pula menunjukkan bahwasanya termasuk perkara yang hikmah, perkara yang bijaksana di dalam berdakwah, mengajak manusia ke dalam agama Islam dan hukum-hukumnya, itu adalah ta'lifun nas, menyatukan manusia. Naam, menyatukan manusia. Bagaimana caranya supaya mereka bersatu, naam, bersaudara, satu dengan yang lainnya. Tentunya bersatu di atas al-haq, bukan bersatu di atas golongan atau bersatu di atas partai atau yang semisalnya. Naam, termasuk dari perkara yang hikmah di dalam mendakwahkan Islam adalah mengajak manusia supaya mereka itu bisa bersatu, terlebih hatinya, saling bersaudara di antara mereka. La siyama man kana ahduhum bidukhuli fil Islami qariba, terlebih yang mana mereka baru masuk ke dalam agama Islam. Istilahnya apa? Al-mu'allaf. Naam, yang hatinya itu masih rapuh, baru mengenal Islam, baru meninggalkan kekufuran, baru meninggalkan kesyirikan yang sebelumnya dia kerjakan. Maka ini butuh hatinya untuk dikuatkan. Naam, keimanannya butuh untuk dikuatkan dengan untuk diajak masuk ke dalam Islam, diajak untuk mendalami agama Islam tentunya dengan cara hikmah. Wa man ahduhum fil intiqali anil ma'syiati ila ta'ati qariban kadzalik. Demikian pula di dalam mengajak orang-orang yang baru berpindah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Mantan pelaku kejahatan, dia ingin bertobat, dia ingin meninggalkan kemaksiatan yang sebelumnya dia lakukan. Maka ini juga butuh untuk ta'liful qulub, meluluhkan hatinya supaya dia bisa mudah menerima kebenaran. Wa man ahduhum bil jahli lal ilmi qariban aidha. Demikian pula keadaan orang yang nam baru saja mempelajari ilmu agama, meninggalkan kebodohan, nam ini juga butuh untuk dirangkul mereka dan diajak dengan cara yang baik. Orang yang baru ngaji, baru mengenal salaf misalnya, nah butuh untuk tentunya mereka diajak dengan enam cara-cara yang hikmah yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala kama anna min al-hikmati al-bu'du an asali bit-tanfir allati la tahdi dhalan wa la tufidu jahilan. Sebagaimana termasuk dari perkara yang hikmah, perkara yang bijaksana adalah tentunya menjauhi dari cara-cara yang bisa menjauhkan manusia dari kebenaran. Yang mana at-tanfir membuat manusia lari itu tentunya tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang tersesat, wala tufidu jahilan, dan juga tidak akan bisa memberikan faedah kepada orang yang bodoh atau orang yang baru belajar. 6. Qala kama dallal haditsu bimantuqihi ala masyru'iyyati at-tadhkiri bi shalihil amal liman kana min wulatil umur wa in kanu min ahli al-ilm li'anna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sebagaimana pula kata beliau rahimahullahu taala, hadis ini menunjukkan dengan 6 lafadznya tentang masyru'iyyatut tadhkir, disyariatkannya untuk memberikan peringatan, memberikan nasihat. 6 ya mungkin nasihat itu berulang, sekarang disampaikan, nah, besok di lain waktu disampaikan kembali. Peringatan disampaikan hari ini, di lain waktu disampaikan lagi peringatan yang sama. Bisholihil amal, untuk terus melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan, bagi kana min ulatil umur, kepada mereka ulatul umur, wa inkanu min ahlil ilm, meskipun mereka adalah orang-orang yang berilmu. Jadi mengingatkan manusia, mengingatkan orang lain, meskipun mereka orang-orang ahli ilm yang memiliki ilmu, ini juga penting. Adalah perkara yang perlu dilakukan. Mengapa demikian? Li'anna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena yang namanya peringatan, yang namanya nasihat, yang namanya tanbih, itu pasti akan memberikan manfaat kepada kaum mukminin, bagaimanapun kondisi dan keadaan mereka. Mungkin mereka dalam keadaan lupa, mungkin mereka dalam keadaan lalai atau sedang terjatuh di dalam kesalahan. Maka yang namanya zikra, peringatan, nasihat, mau'izah, mau'izah yang baik, ini perlu disampaikan kepada manusia untuk selalu kembali kepada jalan yang benar, istiqamah di atas al-haq, selama dia masih hidup di dunia ini sampai ajal menjemputnya, karena itu pasti akan memberikan manfaat kepada kaum mukminin. Ini faedah yang disampaikan oleh mu'alif dan asyarih rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan at-taskin. Adapun bab yang setelahnya insya Allah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.